Sudah puas aku menangis lagi. Kau hadirkan mendung awan yang kelam, namun ku kan tetap bisa bertahan. Secubis kasih yang telah kau beri kan ku simpan dalam memori indah, tapi semuanya telah berakhir. Aku tersungkur menunduk merauh, dan tiada siapa bisa merasakan oh sakitnya hati ini. Jika kau tak mampu memberiku senyum, usah kau hadirkan dengan kedukaan. Oh biarlah hidupku dengan caraku. Sejubis kasih yang telah kau beri kan ku simpan dalam memori indah, tapi semuanya telah berakhir. Aku tersungkur menunduk merauh, dan tiada siapa bisa merasakan oh sakitnya hati ini. Jika kau tak mampu memberiku senyum, usah kau hadirkan dengan kedukaan. Oh biarlah hidupku dengan cara. Tapi yang akan tiba takkan berundur walau seketika. Aku terus berjalan mencari sinar baru. Hati ini.